بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan pada daras as-sabi' wal-ishrun pelajaran yang ke-27 yakni tentang fi'il mu'tal 'ain. Ya, tentang fi'il mu'tal 'ain sebagaimana kemarin sudah disampaikan pengertian tentang fi'il tersebut, yakni fi'il yang 'ain kalimahnya berupa huruf 'illah. Kemudian pada pembahasan yang berikutnya, pada tamrin yang ketiga pada daras ini, di sini akan disebutkan tasrif ataupun perubahan bentuk pada fi'il mu'tal 'ain ini pada masing-masing bab atau masing-masing kelompoknya ketika fi'il-fi'il tersebut disandarkan pada dhamir, disandarkan pada dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Sehingga di sini perlu dipelajari, perlu dibahas, karena memang di situ nanti akan ada perubahan-perubahan ketika fi'il mu'tal 'ain ini bersambung dengan dhamir yang menjadi fa'il atau dhamir rafa', karena fa'il termasuk isim yang marfu', maka dhamir yang menjadi fa'il tentu disebut dengan dhamir rafa'. Ini jadi perhatikan, baik nanti pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari', dan juga bentuk pada fi'il amr ataupun nanti yang terkait dengan itu. Ya, baik. Kita bahas tamrin salitan yang ketiga. Ta'amal ma yali. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ada beberapa contoh, dan di sini pembahasan di sini untuk jenis atau bab atau kelompok pada mu'tal 'ain yang pertama, yang kemarin disebutkan pada contoh bagian hamzah, qala yaqulu kana yakunu dan seterusnya, yakni pada fi'il mudhari' huruf 'illah di situ alif, kemudian pada fi'il mudhari' pada fi'il madhi huruf 'illah itu pada 'ain kalimah itu alif, kemudian pada fi'il mudhari' huruf 'illah tersebut berupa huruf wawu. Dan ini adalah huruf yang akli, huruf wawu ini. Nah, sekarang untuk fi'il madhi. Untuk fi'il madhi terlebih dahulu, pada fi'il madhi dari qala ataupun yang semisalnya, ini disandarkan pada dhamir rafa', disandarkan, dihubungkan dengan dhamir-dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Maka perhatikan bentuk fi'ilnya. Contoh, Hamidun qala. Hamid berkata. Nah, kalau dilihat ini kalimat Hamidun sebagai mubtada, kemudian qala sebagai khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Jadi qala di sini jumlah fi'liyah. Ya, kalau dikatakan jumlah fi'liyah berarti tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, fi'ilnya ini qala. Nah, kemudian fa'ilnya apa? Jadi yang disebut fa'il secara nahwu, yang disebut sebagai fa'il secara nahwu, secara ilmu bahasa, ini adalah yang terletak sesudah fi'il. Jadi menunjukkan yang melakukan perbuatan fi'il dan terletak sesudah fi'il, bukan yang sebelumnya. Jadi di sini Hamidun bukan fa'il, tetapi fa'ilnya yang sesudah qala. Jadi perhatikan. Nah, di sini qala ini fi'al, kemudian fa'alnya untuk ini berupa dhamir mustatir. Ya, takdirnya adalah huwa. Jadi untuk fi'al yang fa'alnya berupa dhamir, untuk gha'ib, mufrad, muzakkar, ini berupa dhamir mustatir. Jadi tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya, tetapi ada dalam makna, dalam pemahaman. Takdirnya adalah huwa. Jadi qala huwa. Takdirnya demikian. Hanya saja dhamirnya itu tidak ada. Jadi qala ini fi'il, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir. Karena dhamirnya mustatir, tidak ada wujudnya, ya sudah, bentuk fi'il sebagaimana bentuk asalnya. Qala. Dia berkata. Kemudian ke sampingnya menjadi jamak. Ya, secara makna menjadi jamak. Perhatikan kalimatnya. At-tullabu qalu. Ya, at-tullabu qalu. Para murid, para siswa itu berkata. Nah, di sini penggunaannya untuk jamak. Ya, at-tullabu sebagai mubtada jamak. Kemudian qalu jumlah fi'liyah ini sebagai khobar juga mengikuti menjadi jamak. Dalam hal ini fi'il kemudian bersambung dengan fa'il yang berupa dhamir untuk jamak, yakni dhamir wawu. Qalu dari qala kemudian bersambung dengan dhamir untuk jamak, yakni dhamir wawu. Ya. Nah, dhamir wawu ini dhamirnya sukun. Jadi qala kemudian bersambung dengan dhamir untuk jamak itu wawu, wawu jama'ah yang sering disebut dengan wawul jama'ah. Ya. Ini dhamirnya wawu ini sukun. Sehingga fi'il tersebut langsung ya bersambung dengan wawu dan sebelum wawu diubah menjadi dhammah menjadi qalu. Ya, artinya tidak ada perubahan pada bentuk fi'il. Tetap seperti bentuk asalnya qala menjadi qalu yang berubah hanya harakat sebelum wawu menyesuaikan dengan wawu menjadi dhammah. Ini. Nah, mungkin sebelum dilanjutkan, nah, nanti bisa dirujuk kembali pembahasan tentang fi'il mawdhi yang disandarkan pada dhamir pada fi'il yang sahih yang hurufnya sahih semua, tidak ada huruf illah. Yang dulu sudah pernah dibahas pada pelajaran yang ke-8. Dirangkum di situ pada pelajaran yang ke-8 kalau tidak keliru ya. Nanti bisa dirujuk di sana. Jadi ini juga nanti mengacu pada sana, mengacu pada bentuk-bentuk fi'il tersebut. Dulu contohnya pada fi'il zahaba. Ya, zahaba, hamidun zahaba, kemudian at-tulabu zahabu. Ya, kemudian nanti aminatu zahabat, kemudian at-talibatu zahabna. Ya. Jadi semuanya mengacu pada bentuk seperti itu. Hanya saja karena di sini tadi ain kalimah berupa huruf illah, maka nanti ada beberapa penyesuaian. Ya. Jadi nanti bisa dirujuk pada pembahasan terdahulu, kemudian disesuaikan atau dibandingkan dengan pada fi'il mu'tal ain ini bagaimana. Ini. Kembali ke sini ya, jadi ketika bersambung dengan wawu jamaah, bentuk fi'ilnya tetap, kemudian sebelum wawu disesuaikan dengan dhammah menjadi qalu, seperti zahaba menjadi zahabu, kan tetap bentuknya zahaba menjadi zahabu, kataba menjadi katabu. Yang sahih kan demikian, tetap ya bentuknya tidak berubah, hanya bersambung dengan wawu kemudian penyesuaian harakat pada huruf akhir itu saja. Nah, di sini juga pada qala dengan wawu juga seperti itu, bentuknya tetap tidak berubah. Kemudian bawahnya untuk yang muannats, untuk penggunaan untuk yang muannats, untuk yang mufrad, aminatu qalat. Qala bersama dengan ta'nis, huruf ta sebagai tanda untuk muannats dan ini bukan dhamir. Ta'nis yang sukun ini sekedar tanda untuk muannats, bukan dhamir, bukan fa'il. Dan bentuknya pada mu'tal ain ini tetap ketika bersambung dengan ta'nis yang sukun menjadi qalat. Ya, tetap karena hurufnya tadi sukun qalat. Ya, ini fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir takdirnya adalah hiya. Ini baik, Jadi pada bentuk ini sampai di sini bentuknya tetap, tidak ada perubahan pada mu'tal ain. Sekarang pada penggunaan untuk jamak yang mu'annas, at-thalibatu qulna, dari qala kemudian bersambung dengan dhamir untuk jamak mu'annas yaitu nun yang di fathah, yang sering disebut dengan nun inas atau nun niswah, ini menjadi qulna. Ya, ternyata apa? Bentuk fi'il itu ada perubahan dari bentuk asalnya. Asalnya qala. Ketika bersambung dengan nun, dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas, maka menjadi qulna. Berarti di situ huruf illah yang ada di ain kalimah dihilangkan. Ya, huruf illah yang ada di ain kalimah yaitu huruf alif itu dihilangkan ketika bersambung dengan dhamir nun ini untuk jamak mu'annas, menjadi qulna. Ya. Yang berikutnya kita lihat dulu, anta qulta. Ini juga dari anta, dari qala kemudian bersambung dengan dhamir ta, ya, yang di fathah untuk mukhafaf menjadi qulta. Ya, dari qala bersambung dengan dhamir ta untuk mukhafaf menjadi qulta. Berarti ada huruf alif. Berarti ada perubahan, yakni huruf alif pada ain kalimah dihilangkan ketika bersambung dengan dhamir ta ini. Untuk yang jamak, antum qultum. Ini juga alifnya dihilangkan. Dari qala bersambung dengan ta mim menjadi qultum. Yang berikutnya, anti qulti. Ya, qulti. Qala bersambung dengan ta untuk mukhatabah menjadi qulti. Alifnya dihilangkan pada ain kalimah. Antunna qultunna. Antunna qultunna. Ini juga demikian. Kemudian untuk mutakallim, ana qultu. Ana qultu. Dari qala bersambung dengan ta yang dhammah menjadi qultu. Ain kalimah yakni alif dihilangkan. Kemudian mutakallim ma'al ghair, nahnu qulna. Ya, qulna. Qala bersambung dengan dhamir na untuk mutakallim jamak ini menjadi qulna. Alifnya dihilangkan. Ya, jadi pada bentuk ini mulai dari tadi at-thalibatu qulna sampai dengan nahnu qulna, di sini pada bentuk-bentuk ini huruf alif pada ain kalimah ini dihilangkan ketika bersambung dengan dhamir-dhamir tersebut. Baik. Ini dulu, nanti dilanjutkan ba'da salat insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya. Jadi pada tamrin ketiga di sini ditunjukkan bentuk-bentuk fi'il madhi pada mu'tal ain, terkhusus pada bab yang pertama, ketika fi'il madhi ini disandarkan pada dhamir, maka pada sebagiannya bentuk fi'il madhi tersebut tetap, tidak mengalami perubahan, dan pada sebagian yang lain bentuk fi'il madhi ini mengalami perubahan, yakni menghilangkan huruf illah pada ain kalimah, yakni huruf alif pada ain kalimah ini dihilangkan. Nah, kalau diperhatikan ya, ini terkait dengan dhamir. Jadi bentuk fi'il madhi tersebut, apakah dia bentuknya tetap ataukah ada perubahan, ada penghilangan huruf tersebut, ini terkait dengan dhamir yang menyertainya. Dhamir yang menjadi sandaran pada fi'il tersebut, yakni dhamir tersebut sebagai fa'il dari fi'il tersebut. dan tadi sudah disampaikan karena bomir ini sebagai fa'il, maka dia disebut dengan bomir rofa, karena fa'il ini menempati kedudukan rofa, sehingga bomir-bomir yang menjadi fa'il ini disebut sebagai bomir rofa. Nah, dari bomir-bomir rofa yang bersambung dengan fi'il madhi ini, bisa diperhatikan tadi pada bomir wawu, atau juga mungkin sebagai tambahan untuk yang tasniyah atau musanna, itu nanti bersambung dengan bomir alif. Misalnya Hamidun wa Khalidun, dua orang laki-laki, maka nanti fi'ilnya menjadi qala. Jadi fi'il qala bersambung dengan bomir alif menjadi qala, lamnya panjang ya, bersambung dengan alif qala. Untuk yang mudzakkar, untuk yang muannats misalnya Aminatu wa Khadijatu, fi'ilnya qalata. Jadi qalat untuk yang mufrad tadi Aminatu qalat, maka untuk yang tasniyah atau musanna menjadi qalata. Sesudah tak ta'nits bersambung dengan bomir alif. Yang bomir alif ini juga bomir rofa sebagai fa'il, sebagaimana wawu dan yang lainnya. Nah, pada bomir ini, bomir wawu pada qalu, kemudian bomir alif pada qala, qalata, ini bomir rofa yang sukun. Ya, artinya bomir tersebut sukun. Wawu itu sukun pada qalu, kemudian alif, bomir alif pada qala dan qalata, ini juga alifnya sukun. Alif lazimnya selalu sukun. Jadi ini bomir rofa yang sakin, yang sukun, tidak berharokat. Ya, wawu dan alif, wawu jamaah dan alif tasniyah, alif untuk musanna. Nah, pada fi'il mubarak yang bersambung dengan bomir rofa sakin, bomir rofa yang sukun ini, maka bentuk fi'il itu tetap tidak berubah ketika bomirnya sukun, tidak berharokat. Qalu, qala, qalata, ini. Ataupun yang mustatir tadi, qala, qalat, ini juga ya, qalat bersambung dengan tak yang sukun juga tidak berubah, yang bomirnya mustatir tadi. Jadi bentuk fi'il tetap, tidak ada perubahan. Nah, kemudian untuk fi'il madhi ya, yang bersambung dengan bomir-bomir yang berharokat, bomir rofa ya, bomir rofa sebagai fa'il yang berharokat, bomir tersebut berharokat seperti nun niswah atau nun inath untuk jamak mu'annath, nunnya berharokat ya, nun itu berharokat. Juga bomir ta untuk mukhatab ataupun untuk mutakallim, kulta, kultum, ya, kulti, kultunna, kultu, itu ta, bomir ta untuk mukhatab dengan beberapa bentuknya, dan juga untuk mutakallim ta'nya kan berharokat ya, bomir ta tersebut berharokat, ada yang dengan fathah, ada yang dengan kasrah, ada yang dengan dhammah, yang jelas dia berharokat. Kemudian juga bomir na ini juga berharokat. Jadi ini bomir-bomir yang berharokat, bomir rofa yang berharokat atau mutaharrik ya, mutaharrik, bomir rofa mutaharrik, bomir rofa yang berharokat. Rofa itu sebagai fa'il, kemudian dia berharokat. Nah, pada fi'il madhi yang bersambung dengan bomir ini, bomir rofa mutaharrik, maka bentuk fi'il madhinya ada perubahan, yakni penghilangan huruf illah pada ain kalimah. Ya, huruf illah yaitu alif pada ain kalimah dihilangkan ketika fi'il madhi ini bersambung dengan bomir rofa mutaharrik. Ya, mulai yang untuk jamak mu'annas tadi, nun untuk jamak mu'annas, sampai untuk yang mutakalim jamak. Qulna, qulta, qulti, qultu, qulna, dan yang lainnya. Ini, jadi perbedaannya di sini. Kalau dhamir rafa itu sukun, maka bentuk fi'il madhi tetap. Kalau dhamir rafa itu mutaharrik, berharokat, maka huruf illah pada ain kalimah ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Sebabnya apa? Ya, karena dhamir tersebut berharokat. Nah, ketika dhamir itu berharokat, maka dia mengharuskan huruf sebelum dhamir itu menjadi sukun. Sebagaimana tadi disebutkan, lihat pada bentuk fi'il yang sahih, pada zahaba, zahaba, zahabu, dan seterusnya. Ketika bersambung dengan nun inas, zahabna. Lihat ke yang sahih untuk lebih jelasnya, untuk membandingkan. Zahabna, zahabta, zahabtu, zahabtum, dan seterusnya. Ketika bersambung dengan dhamir yang berharokat, maka huruf akhir dari fi'il itu selalu sukun. Ya, kita dilihat yang sahih pada pelajaran ke-8 dulu. Adapun ketika bersambung dengan dhamir yang sukun, maka sebelum dhamir yang sukun itu selalu berharokat. Zahabu, zahaba, zahabata, seperti itu. Ya, rujukannya selalu ke sana, ke yang sahih. Ya, sehingga di sini mengikuti ke sana, yang mu'tal menyesuaikan atau mengikuti yang sahih tadi. Nah, dari itu, ya, untuk yang sukun tadi sudah ya. Sekarang untuk yang berharokat tadi, ketika dhamirnya berharokat, maka dia mengharuskan apa? Sebelum dhamir dia sukun. Ya, sebelum dhamir harus disukun hurufnya. Jadi huruf akhir dari fi'il harus sukun. Misalnya qala bersambung dengan nun inas, nun untuk jamak mu'annas, maka dia asalnya dari qala bersambung dengan nun menjadi qalna. Jadi lam pada qala harus sukun karena sesudahnya dhamir yang berharakat. Nah, ketika lam itu disukun, maka di situ akan dijumpai dua huruf sukun bertemu, yaitu sukun pada alif, pada ain kalimah, dan sukun pada lam kalimah. Qalna, qalta, seperti itu asalnya. Nah, yang semacam ini dihindari bertemu dua huruf sukun seperti ini. Nah, sehingga apa? Dan kebetulan tadi di sini sukun yang pertama itu huruf yang illah, maka ini dihilangkan huruf illah tersebut untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Ya. Jadi alifnya dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Nah, ketika alif dihilangkan, kemudian harokat pada huruf pertama atau pada fa kalimah diubah. Diubah menjadi harokat yang sesuai dengan huruf asli dari ain kalimah yang dihilangkan tadi. Ain kalimah yang dihilangkan alif. Alif ini huruf aslinya apa? Wawu kan? Tampak pada bentuk mubaraknya yakulu, yakulu. Jadi asli dari alif adalah wawu. Nah, ketika alif dihilangkan, maka harokat pada huruf pertama qala, pada qafnya, pada contoh ini, harokatnya itu diubah, diganti dengan harokat yang sesuai dengan huruf asli dari alif yang dihilangkan, yaitu wawu. Huruf aslinya wawu. Harokat yang sesuai dengan wawu apa? Dhammah. Sehingga huruf pertama diganti dengan dhammah harokatnya sesudah alif dihilangkan, sehingga menjadi qul, ta, qul, na, dan seterusnya. Jadi tidak sekedar menghilangkan alif, kemudian qalta, qalna, tidak. Sesudah alif dihilangkan, maka harokat yang huruf pertama atau pada fa kalimah diubah dengan harokat yang sesuai dengan huruf asli dari ain kalimah yang dihilangkan. Yang dihilangkan aslinya wawu, maka harokatnya menjadi dhammah. Qulta, qultu, qulna, dan seterusnya. Ini penjelasannya. Ya. Dan ini prinsip ini, penjelasan ini nanti juga berlaku pada bab-bab yang lainnya. Pada ja'a, yaji'u, seperti itu. Adapun pada nama, ya namu, nanti ada penjelasan lain insyaAllah. Ya. Ini dulu, pada bab qala yaqulu seperti ini, pada fi'il madhi. Ya. Baik. Sekarang latihannya, rabi'an yang keempat, tamrin yang keempat. Aslid qama wazara wa kana ila dhamairi kama fil tamrin as-sabiqi. Sandarkan fi'il qama zara kana pada dhamir-dhamir sebagaimana pada tamrin yang sebelumnya tadi. Qama. Tafadhol, dicoba langsung satu persatu. Fi'ilnya saja boleh atau disertai dengan kalimatnya tadi boleh. Tafadhol. Qama. Hamidun qama. Aminatu qama. Jamaknya? Qama. Ya. Qamu. Hamidun qama, at-tullabu qamu, aminatu qamat, qamat at-tullabu, at-talibatu qumna, apa qumna, qumna, ya qumna, anta qumta, anta qumta, antum qumtum, qumtum, anti qumti, qumti, antuna kumtuna, kumtuna, ana kumna, kumtu, ana kumtu, nahnu kumna, kumna, nahnu kumna. Nah, ini sebagai tambahan, bedakan ya, untuk yang nun jamak mu'anaf itu pendek, kumna, kulna. Adapun untuk nahnu, nun beserta alif, jadi dibaca panjang. Nahnu kulna, nahnu kumna. Ini. Baik. Berikutnya zara. Ganti. Hamidun zara. At-tulabu zaru. Aminatu zarat. At-talibatu zarna. Zur. Zurna. Zurna. Zurna. Anta zurta. Antum zurtum. Anti zurti. Antuna jirtunna, ana jirtun, nahnu jirna. Ya, zara, zaru, zarat, zurna, zurta, zurtum, zurti, zurtunna, zurtu, zurna. Okay. Ganti, kana. Hamidun kana. Tulabu kanu, kanu, kanu. Aminatu kanat, kanat, kanat. At-talibatu kulna, kun, kunna, kunna. Nah ini karena kana huruf asalnya nun, kalau asalnya ditulis kun na ya, terpisah dulu kun na ya, jadi kun na. Nah kemudian ini didapati dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian dalam penulisan dua huruf itu diidgham, jadikan satu, kemudian ini diganti dengan tasydid kun, kun na. Ini dalam penulisan ya, kun na itu ditulis dengan satu nun kemudian tasydid. Karena huruf pertama nun sukun, huruf kedua nun berharokat, ya, ini dalam penulisan. Tapi tetap bentuknya seperti itu, ya, kunna, kunna, ini. Itu faedah penulisan ya. Idgham dua huruf yang sama kemudian ditasydid tadi. Lanjutnya anta. Anta kunta. Kunta. Antum kuntum. Kuntum. Anti kunti. Ya. Yeah. Antunna kuntunna. Ana kuntu. Nahnu kunna. Ya, kunna ini juga dalam penulisan nunnya dua huruf sama, yang pertama sukun, yang kedua berharakat di idgham, kemudian di tasydid. Jadikan satu dengan tasydid ya. Ini kana, kanu, kanat, kunna, kunta, kuntum, kunti, kuntunna, kuntu, kunna. Berikutnya soma, berpuasa. Soma. Hamidun soma. Hamidun soma. At-tulabu somu. Somu. Somu. Aminatu somat. At-tolibaku sumna. Sumna. Sumna. Anta sulta. Sum. Sumta. Ta. Antum sumtum. Anti sumti. Antuna sumtunna. Ana sumtu. Nahnu sunna. Sunna. Sum. Sumna. Sumna. Ya. Dari soma, berpuasa ya. Soma, somu, somat, sumna. Dengan mim, sumna. Ya, kemudian untuk anta, sumta, sumtum, sumti, sumtunna, sumtu, sumna. Jadi seperti ini. Ya. Untuk yang tasniyah, yang musanna tadi dengan alif ya. Qala, qalata. Untuk yang mukhatab, yang tasniyah, qultuma. Untuk yang muzakkar, qultuma. Antuma, qultuma. Untuk yang mu'anat, sama bentuknya. Antuma, qultuma. Ya, bisa ditambahkan sendiri. Dan bisa di tadi pada contoh-contoh fi'il yang lain, bisa dibentuk sendiri ya. Ini misalnya taba, ya nanti taba, sekalian yang tasniyah, taba, taba, tabu, tabat, tabata, tubna, ya, kemudian anta, tubta, antuma, tubtuma, antum, tubtum, anti, tubti, antuma, tubtun, tubtuma, antunna, tubtunna, ana tubtu, nahnu tubna. Untuk yang tasnya tadi ya, bisa ditambahkan sendiri. Kemudian contoh penggunaan dalam kalimat khamisan pada tamrin yang kelima, iqra' ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Contoh, zurnal mudarrisal jadidal albarihata. Zurnal mudarrisal jadidal barihata. Kami telah mengunjungi mudaris yang baru, guru yang baru itu. Al-barihata, tadi malam. Zurna, kami telah mengunjungi, telah berkunjung. Ini contoh yang kedua. Azukti. Azukti hadat tu'ama ya ukhti. Azukti, karena untuk ukhti ya. Azukti hadat tu'ama ya ukhti. Apakah engkau sudah merasakan, sudah mencicipi makanan ini wahai saudariku? Naam, iya. Zuktuhu wa wajadtuhu ladidan jiddan. Zuktu, aku sudah merasakannya. Zuktuhu, aku sudah merasakannya, sudah mencicipinya. Wa wajadtuhu ladidan jiddan, dan aku mendapatkannya sangat lezat, sangat enak, atau enak sekali. Ini zuktu. Zukti dari zaqa, ya zuku, ya, merasakan atau mencicipi. Ini ya, tafadhal, berikutnya dibaca. Dahartu ila makkata wa tuktu bil ka'bati. Saya pergi ke Makkah dan tawaf di Ka'bah. Ya, tuftu, saya tawaf. Ya, tuftu bil Ka'bati, saya tawaf di Ka'bah. Ini. Tawafa, tuftu. Berikutnya. Sumna yaumal itsnaini. Kami berpuasa di hari Senin. Ya, sumna. Ya, ini. Berikutnya. Mada qultu. Mada? Perhatikan kalimatnya. Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Mada? Wahai Ahmad, apa yang engkau katakan kepada Hamid? Apa yang kamu katakan pada Hamid? Berarti apa? Mada qulta. Qulta, ya. Yeah. Mada qulta? Li Hamid. Din. Li Hamidin. Yeah. Ya Ahmadu. Ma kul tu ya kul tu lahu syai'an ya madza qulta li hamidin ya ahmadu ma qultu lahu syai'an apa maknanya apa yang engkau katakan kepada Hamid wahai Ahmad aku tidak mengatakannya apapun. Ya, aku tidak mengatakan padanya sesuatu pun, apapun. Ya. Baik. Berikutnya. Mata kuntum min minan naumi ya abna'i kumna qabla adzan qabla adzan al-fajri. Qabla adzani. Qabla adzani al-fajri. Ya. Mata kuntum minan naumi mata kumtum minan naumi ya abna'i kumna qabla adhanil fajri maknanya kapan? Kapan kalian bangun kapan kalian bangun dari naum tidur dari tidur ya wahai anak-anakku wahai anak-anakku kami bangun sebelum azan subuh. Ya, kami bangun sebelum adzan subuh, sebelum adzan fajar. Baik. Berikutnya. Bala tiflu fi saubi. Anak kecil itu kencing di baju saya. Ya. Bala tiflu fi saubi. Bala kencing ya. Baik. Berikutnya. Tabatu ilallah. Aku bertobat kepada Allah. Ya, tubtu ilallahi. Baik, aku bertobat kepada Allah. Berikutnya. Kuntu mut'aban. Mut'aban. Al-yawma. Falam adhab ilal madrasati. Ya. Kuntu mut'aban al-yawma falam adhab ilal madrasati. Kuntu mut'aban ya, keadaan saya tadinya lelah capek, mut'ab ya, lelah capek. Al-yawma pada hari ini. Ya. Falam adhab ilal madrasati sehingga saya tidak pergi ke sekolah. Hari ini tadi saya capek sehingga saya tidak pergi ke sekolah. Berikutnya. Zaroni sadiqi amsi wazartuhu yauma. Ya, zaroni sadiqi amsi wazurtuhu al-yawma wazurtuhu al-yawma sahabatku mengunjungiku kemarin dan hari ini aku mengunjunginya wazurtuhu aku mengunjunginya. Baik, ini contoh penggunaan fi'il madhi mu'tal ain yang disandarkan pada dhamir rafa. Ada yang ditanyakan dari ini? sekarang yang berikutnya kita tambah sedikit. Pada fi'il mudhari', tamrin yang keenam sadisan ini pada fi'il mudhari'. Ta'amal ma yali, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ya, polanya atau kalimatnya seperti tadi. Sekarang perhatikan bentuk fi'ilnya ketika disandarkan pada dhamir rafa', yakni sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Dan perhatikan dhamirnya. Tadi ada yang sakin, ada yang mutaharrik. Perhatikan. Hamidun yaqulu. Yaqulu. Ini dhamirnya mustatir ya. At-thullabu yaquluna. Dhamir wawu. Wawu itu sukun. Bentuk fi'ilnya yaquluna. Fi'ilnya tetap. Asalnya tadi yaqulu. Bersama dengan wawu yang sukun tetap yaquluna. Tidak berubah bentuk pada fi'ilnya. Hanya bersama dengan wawu, dhamir dan nun tanda rafa'. Itu. Untuk muannats, aminatu taqulu. Ya, jadi kalau dhamir bersamanya di akhir ya, taqulu, dhamirnya mustatir sebagai fa'il. Tetap bentuknya. Kalau huruf mudhara'ah penyesuaian sudah dibahas terdahulu, tinggal merujuk kembali pada pembahasan fi'il mudhara'. Kalau fi'il mudhara' pada daras yang ke-13 ya, ringkasannya ditunjukkan pada daras yang ke-13 pada jilid yang kedua ini. Bisa dirujuk lagi ke sana. Yang di sini yang perhatikan tadi keadaan akhirnya bagaimana? Aminatu taqulu, bentuknya tetap. Ya. Artinya apa? Huruf ilah tetap ada dan tetap dengan huruf aslinya wawu. Yaqulu, yaquluna, aminatu taqulu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, at-thalibatu yaqulna. Yaqulna. Untuk jamak muannats bersama dengan nun inas, dhamir nun untuk jamak muannats yang berharokat, sehingga apa, sebelum nun harus sukun, ya, sebelum nun harus sukun. Yaqulna, asalnya yaqulu bersama dengan nun yang berharokat, maka sebelum nun itu harus sukun, sehingga akan bertemu dua huruf sukun, huruf akhir pada fi'il sukun bertemu dengan nun yang berharokat, dan huruf wawu itu juga sukun. Hasil asalnya yaqulna. Seperti itu, bertemu dua huruf sukun, wawunya sukun, lamnya sukun. Sehingga apa? Tadi huruf sukun pada huruf ilah dihilangkan. Huruf ilahnya dihilangkan untuk supaya tidak bertemu dua huruf sukun, sehingga menjadi yaqulna, wawunya dihilangkan. Kenapa? Karena bobotnya berharokat. Ini. Dhamirnya berharokat, sebelum dhamir harus sukun, sehingga bertemu dua sukun, maka dihindari dengan menghindari dengan menghilangkan huruf ilah yang sukun. Yaqulna. Ini. Berikutnya, anta taqulu. Dhamirnya mustatir. Bentuknya, bentuk fi'ilnya tetap taqulu. Antum taquluna. Dhamir wawu itu sukun, maka bentuk fi'ilnya tetap. Huruf ilah tetap ada. Taquluna. Anti taqulina. Dhamirnya adalah dhamir ya, yang sering disebut dengan ya mukhatabah, untuk mukhatabah atau untuk anti. Mukhatab, mufrad, muannas. Ya mukhatabah. Nah, ya mukhatabah ini sukun. Ya, kalau ya-nya sukun berarti sebelumnya berharokat ya. Taqulina. Sehingga apa? Huruf ilah pada ain kalimah juga tetap ada, tidak dihilangkan. Tetap taqulina. Ini. Kemudian berikutnya antunna untuk jamak muannats, dhamirnya nun yang berharokat menjadi taqulna. Seperti tadi, yaqulna, taqulna, wawunya dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Ana aqulu, di sini dhamirnya mustatir. Nahnu naqulu, dhamirnya juga mustatir. Ini pada fi'il mudhari', ternyata yang berubah hanya pada fi'il mudhari' yang bersamun dengan dhamir nun untuk jamak muannats, karena dhamirnya berharokat, yakni huruf ilah tersebut dihilangkan. Adapun pada bentuk yang lain, di situ dhamirnya itu sukun, sehingga huruf ilah tidak dihilangkan. Ini. Tidak banyak berubah, hanya dua bentuk yang berubah. Untuk yang tasniyah atau yang musanna bagaimana? Dhamirnya alif. Ya, kalau dhamirnya alif berarti yang sebelumnya berharokat, sehingga juga tidak ada perubahan, tetap huma yaqulani. Tidak ada perubahan ya. Dari yaqulu bersambung dengan alif tasniyah, kemudian nun, yaqulani, tetap. Yang muannas huma taqulani, juga tetap. Untuk yang mukhatab musanna antuma taqulani. Yang muzakkar, yang mu'anas, bentuknya sama. Antuma taqulani, juga tetap. Ya. Ini. Jadi untuk yang mudhari', yang berubah hanya yang bersambung dengan nun inas. Yang lainnya tetap. Tinggal menyambung dengan dhamir, dhamir tersebut. Ini. Sabian yang ketujuh, latihannya. Asnid yaqumu wa yatufu ila dhamairi kama fi tamrinis sabiqi. Sandarkan fi'il yakumu dan juga yakufu pada bomir-bomir sebagaimana pada tamrin tersebut, tamrin terdahulu tersebut. Aku dah dicoba. Yakumu. Yakumu. Hamidun yakumu. At-tulabu yakumuna. Aminatu takumu. At-talibatu yakumna, yakumna, yakumna, ya. Anta takumu, antum takumuna, anti takumina, antunna takumna, ana akumu, nahnu nakumu. Ya, ini yakumu, yakumu, yakumuna, takumu, yakumna, anta takumu, kemudian antum takumuna, takumina, takumna, akumu, nakumu. Baik. Berikutnya, yatufu. Hamidun tatufu. Yatufu. Hamidun yatufu. At-tulabu yatufuna. Aminatu tatufu. At-talibatu yatuf. Yatufu. Yatuf. Yatuf. Nah. Yatufna. Yatufna. Ya, nun ya. Yatufna. Ya. Anta tatufu. Antum tatufuna. Anti. Anti tatufina. Antumna tatufna. Ana atufu. Nahnu natufu. Ya. Yatufu, yatufuna, tatufu, yatufna. Anta tatufu, tatufuna, tatufina, tatufna. Ana atufu, nahnu natufu. Ini. Yang lainnya bisa dicoba ya, sesuai dengan contoh ini. Bisa diterapkan pada fi'il-fi'il yang lain seperti itu. Tamrin yang berikutnya, saminan yang ke-8. Contoh penggunaan dalam kalimat iqra ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Contoh, ana azuruka wa anta la tazuruni. Azuru, tazuru. Ini, saya mengunjungimu dan engkau tidak mengunjungi saya. Azuru, tazuru. Yang kedua, yatuful hujjaju bil ka'bati. Yatufu. Ya, tawaf. Ya. Orang-orang yang berhaji itu atau para jamaah haji itu bertawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Ini yatufu. Berikutnya, baca. Maga tahulina ya ami. Ya ummi. Ya ummi. Ya maga tahulina ya ummi. Apa yang engkau katakan wahai ibuku? Ya, apa yang kau katakan wahai ibu? Wahai ibuku? Taqulina. Berikutnya. Uridu an akuna mudarrisa. Ya. Uridu an akuna mudarrisan. Akuna. Ini saya ingin menjadi guru. Ya. Berikutnya. Al-banatu yazurna khalatahunna kulla usbu'in. Ya. Al-banatu yazurna khalatahunna kulla usbu'in. Putri-putri. Ya, anak-anak perempuan anak-anak atau putri-putri mengunjungi sisi-sisi mereka setiap pekan ya. Nah, di sini bibinya satu ya. Oh, bibi. Kholah hanya satu. Kholah, kholat, kholatahunna, bibi mereka. Bibinya hanya satu. Yang jamak hunna mereka. Banatnya yang jamak. Jadi, anak-anak perempuan, putri-putri itu mengunjungi bibi mereka setiap pekan, kulla usbu'in. Ini yazurna. Berikutnya. Qalat tulabu lil mudarrisihim ya ustadu nahnu nuridu an nazuraka ghadan. Para murid berkata kepada guru-guru mereka. Guru mereka ini mufrad. Guru mereka. Wahai ustaz, kami ingin menziarahi engkau besok. Ya. Qalat tulabu li mudarrisihim. Mudarris ini mufrad ya, jadi gurunya hanya satu. Li mudarrisihim, pada guru mereka. Ya ustadu nahnu nuridu an nazuraka ghadan. Nazura, an nazura. Ini nazuru. Ya, ini fi'ilnya. An nazura, ada an menjadi mansubnya. Dari ini ada yang ditanyakan? Ini bedanya apa kalau at-tulabu kan yakuluna. Tapi kalau qala jadi tulabu. Iya. Yeah. Kenapa kembali ke itu lagi? Ke... Jadi lagi. Kalau fi'il itu berada di awal ya, yeah, itu selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Dengan catatan fa'ilnya bukan dhamir ya. Fa'ilnya bukan dhamir. Jadi fi'il yang berada di awal kalimat kemudian disertai fa'il yang bukan dhamir, maka bentuk fi'il itu selalu menggunakan bentuk yang mufrad walaupun fa'ilnya itu jamak atau tasniyah atau musanna. Jadi bentuk fi'il yang di awal selalu bentuk yang mufrad. Qalat thullabu, qalat thalibu, qalat thalibani. Qala bentuknya selalu mufrad. Kenapa? Karena di awal kalimat kemudian disertai fa'il, fa'il yang sesudahnya. Jadi bentuk fi'il di awal selalu bentuk yang mufrad. Ya, fa'ilnya mufrad ataukah musanna ataukah jamak sama. Fi'il yang di awal selalu mufrad. Ini pada jumlah fi'liyah. Fi'il diikuti fa'il. Ya, dan fa'il bukan dhamir. Kalau fa'ilnya dhamir ya tadi seperti bentuk-bentuk yang tadi. Ini. Adapun pada contoh misalnya at-tullabu qalu yang semacam ini jumlah ismiyah. At-tullabu sebagai mubtada, qalu ini sebagai khobar. Nah, karena qalu ini sebagai khobar, maka khobar dia harus menyesuaikan dengan mubtada-nya. Mubtada-nya jamak at-tullabu, maka khobar juga harus mengandung sesuatu yang jamak. Qalu ini khobar berupa jumlah fi'liyah, maka pada jumlah fi'liyah harus mengandung dhamir yang merujuk pada at-tullab, pada mubtada tadi yang bermakna jamak, sehingga dhamirnya jamak. Bentuk fi'ilnya menjadi bentuk untuk jamak. Qalu ini at-tullabu qalu. Tapi kalau terbalik secara letak fi'il terdahulu, maka qala at-tullabu. Ini seperti itu. Jadi kalau fi'ilnya diakhirkan, maka dia menyesuaikan dengan yang sebelumnya, dengan isim sebelumnya, yaitu mubtada'nya. Menyesuaikan dari jenis, dari jumlah, menyesuaikan, mengikuti. Mufrad mengikuti mufrad, kalau jamak ya ikut menjadi jamak. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau saya secara makna sama ya? Makna secara umum sama. Para siswa itu berkata, qala thullabu, para siswa berkata, at-thullabu qalu, sama, para siswa itu berkata. Ada lagi? Baik. Untuk malam ini sampai ini dulu pembahasannya. Masih ada beberapa pembahasan terkait ini. Insya Allah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum. Untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.